الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. قال رحمه الله تعالى قوله فقال انفذ على رسلك انفذ بضم الفاء أي امضي silakan kau berangkat, silakan berjalan, silakan bergerak. ورسلك بكسر الراء وسكون السين راء yang kasrah miri disukun السين ris ay ala ridkika minggiri ajalah, silakan bergerak, silakan berjalan dengan tenang, minggiri ajalah, tidak tergesa-gesa. Barakallahu fikum. Wasahatihim tina ardihim wa huwa ma haulaha. Ini kalau saha biasanya diartikan lapangan, atau kalau rumah itu halaman. Barakallahu alaikum. Wa fihi al-adabu 'inda al-qital wa tarki al-'ajalati wa at-taish. Dalam hadis ini ada tuntunan, ada ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berperang. Tarkul 'ajalah, tidak tergesa-gesa, wa at-taish. Taish itu suatu terlalu ringan bergerak, terlalu lahal-lahal at-taish. Wal aswat allati la hajata ilaiha, tidak perlu teriak-teriak. Barakallahu fikum, tidak perlu mengangkat suara yang tidak dibutuhkan. Wa fihi amrul imami ummalahu birrizqi min ghairi dha'fin wa la intiqadi azimatin. Di hadis ini ada perintah dari penguasa, pemimpin terhadap bawahannya untuk berlaku lembut tanpa harus lemah. Lembut tidak mesti lemah. Paham barakallahu fikum. Wala intiqadi azimah, dan juga tidak mengurangi semangat. Lembut bukan berarti kendor, bukan berarti patah semangat. Baik. Kama yushiru ilaihi qawluhu hatta tanzila bisahatihim, sampai engkau berada di hadapan mereka, di halaman mereka. Tidak perlu gegabah, tidak perlu tergesa-gesa. Qulu thumma duhum ilal Islam, kemudian ajak mereka kepada Islam. Ay alladhi huwa makna syahadatu an la ilaha illallah, ajak mereka Islam, ini ajak untuk bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Wa insyita qulta al Islam syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kalau kau mau, Islam itu adalah syahadat, syahadat itu adalah Islam. Paham barakallahu fikum. Kalau orang sudah bersyahadat berarti dia sudah masuk Islam. Kalau orang mau masuk Islam harus syahadat. Baik. Wa in syi'ta faqul qulta al-islamu syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa maqtadathu syahadatan min ikhlas, dan apa yang dikandungi dan diharuskan oleh kedua syahadat itu berupa ikhlas dalam beribadah kepada Allah wahdahu wa ikhlasi ta'ati lahu wa li rasulihi, ikhlas dalam mentaati rasulnya alaihi salatu wassalam. Wa min huna tabaqa alhadithu turjamah, dari sini terjadilah kecocokan antara hadis yang dibawa oleh penulis di sini dengan judul bab. Barakallahu fikum. Ya, ini mengajak kepada Islam, mengajak kepada ketauhidan. Kama qala ta'ala li nabihi wa rasulihi, sebagaimana Allah mengatakan kepada nabi dan rasulnya, qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Qul, katakan wahai rasul, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab Yahudi dan Nasara, ta'alu, mari kemari, ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, mari kemari, kita bersatu di atas satu kalimat sama antara kami dengan kalian. Apa itu? Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Kalimat yang satu. Kita tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak akan mempersekutukannya dengan satu apapun. Wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, dan jangan ada menjadikan sebagian atas sebagian yang lainnya sesembahan. Barakallahu fikum. Yani kalian wahai orang Yahudi jangan menyembah Uzair. Kalian orang Nasara jangan kalian menyembah Isa, tapi sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalimat yang sama antara kita dengan kalian. Fa in tawallau, kalau mereka enggan untuk ajakan ini, orang Yahudi tetap mau mempersekutukan Allah dengan Uzair, orang Nasara juga mempersekutukan Allah dengan apa? Dengan Isa dan ibunya. Fa in tawallau, kalau mereka enggan untuk diajak kepada satu kalimat ini, faqulu syahadu bi anna muslimun, sampaikan kepada mereka, saksikanlah, saksikanlah bahwa kami inilah orang-orang yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersyahadat mengesakan Allah dalam peribadatan. Qala syaikhul Islam rahimahullahu taala, wal Islam huwa al istislamu lillah wa huwa al khudu'u lahu wal ubudiyyatu lahu, kadza qala ahlul lughah. Islam itu adalah al istislamu lillah, menyerahkan diri kepada Allah. Apa itu? Wa huwal khudu' lahu, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, wal ubudiyyatu lahu, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan oleh para ahli bahasa. Wa qala rahimahullahu taala, wa dinul Islam alladhi irtadahu Allah wa ba'atha bihi rusulahu huwal istislamu lahu wahdahu. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa dinul Islam alladhi irtadahu Allah, agama Islam yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya diutus para rasul, diutus rasulnya kan, huwal istislamu lahu wahdahu, menyerahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu, tidak kepada yang lainnya. Fa'asluhu fil qalbi wal khudu'u lahu wahdahu bi ibadati wahdahu duna ma siwahu. Maka fa'asluhu fil qalbi, maka asalnya itu di dalam kalbu, wal khudu'u lahu wahdahu bi ibadati wahdahu, tunduk menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain. Faman abadahu abada ma hu ilahan akhar lam yakun muslima. Siapa yang menghambakan diri kepada Allah tapi juga menghambakan diri kepada yang lainnya, maka dia bukanlah muslim. Barakallahu fikum. Musyrik. Walaupun dia mengaku muslim. Paham? Barakallahu fikum. Dia menghambakan diri kepada Allah, dia sholat, puasa, haji, macam-macam. Berdoa juga kepada Allah, tapi juga berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ruku sujud juga untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih juga untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Datang ke kuburan wali, datang ke tempat-tempat yang mereka keramatkan. Di sana dia menyembelih untuk siapa? Untuk si fulan, untuk si wali. Mereka i'tikaf di sana. Barakallah. Mereka berdoa minta kepada wali tersebut untuk diselamatkan, untuk mendapatkan ini dan itu dari yang dia inginkan. Maka siapa yang menyembah Allah juga menyembah yang lainnya, maka dia bukan muslim. Wa man istakbara an ibadatihi lam yakun muslima. Dan juga siapa yang tidak mau menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala juga bukan muslim, bukan muslim. Paham? Dia tidak mau menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan muslim dia. Wa fil asli huwa min babil amal, amalul qalbi wal jawarih. Wa fil asl, dan pada hukum asalnya, huwa min babil amal, Islam itu masuk dalam babul amal. Kita harus berbuat, kita harus beramal, amalul qalbi wal jawarih. amal kalbu dan amal anggota tubuh. Kita syahadat dengan lisan kita, yakin dengan kalbu kita, dan kita laksanakan dengan anggota tubuh kita. Wa amal imanu fa asluhu tasdiqul qalb. Islam tadi amal dalam bentuk amal. Adapun iman fa asluhu tasdiqul qalbi wa iqraruhu wa ma'rifatuhu. Iman itu adalah tasdiqul qalb, pembenaran dalam hati, keyakinan bahwa tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah. Wa iqraruhu, menetapkannya, memastikannya, mengokohkannya, mengakuinya. Wa ma'rifatihi, dan mengetahuinya. Fa huwa min babi qaulil qalbi al-mutadammin amalal qalb. Maka ini iman termasuk ucapan kalbu yang mengandung amalan kalbu. Karena kalbu berbicara dan juga beramal. Amalannya kalbu apa? Seperti tawakal, barakallahu fikum, ar-raja, al-khauf, berharap, takut. Itu amalan-amalan kalbu. Al-inaba, barakallahu fikum. Intaha selesai ucapan Syekhul Islam Taimiyah. Fatabayyana aslal Islam huwa tauhid wa nafyu syirki fil ibadah. Jelaslah di sini bahwa asal Islam itu adalah at-tauhid, mengesakan Allah, wa nafyu syirk, meninggalkan, menafikan, mengkufuri kesyirikan di dalam masalah ibadah. Wa huwa da'watu jami'il mursalin. Dan inilah ajakan dan seruan seluruh para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ajakannya? Menyembah Allah semata, mengesakannya. Baik. Wa huwal istislamu lillahi ta'ala bitauhid. Yaitu apa? Ajakan para rasul istislamu lillahi bitauhid. Menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah fi ma amarahum bihi ala al-sunni rusulihi. Dan tunduk melakukan ketaatan pada apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan-lisan para rasulnya. Kama qala ta'ala an awwali rasulin arsalahu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang rasul pertama yang Allah utus, yakni Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. An ya'budullaha wattaquhu wa ati'un. Hendaknya kalian mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam artian mengibadahinya dan bertakwa kepadanya dan taat kepada kalian kepadaku. Itu dia seruan para rasul. Wa bihi ma syari'ati da'wah qabla al-qital. Di hadis ini juga ada disyariatkannya dakwah, ajakan sebelum terjadi peperangan. Taib, lakin in kaanu qad balaghathum ad-da'wa jaza qitaluhum ibtida'an. Tapi kalau sudah sampai kepada mereka dakwah tapi mereka juga tidak ada tidak ada respon, taib, maka langsung diperangi boleh. Barakallahu fikum. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam agar ala Bani Mustaliq wa hum garun. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerang secara tiba-tiba Bani Mustaliq dari kalangan Yahudi dalam kondisi mereka lalai, wa in kanu lam tablughum ad-da'wa wajabat da'watuhum. Itu kalau sudah sampai sebelumnya, sudah diajak, enggak mau, diserang boleh. Tapi kalau belum sampai kepalanya sama sekali ajakan, maka harus diajak dulu. Barakallahu abikum. Diajak dulu wajibat da'watuhum. Tidak boleh langsung diperangi. Qauluhu wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fi. Sampaikan kepada mereka apa yang Allah wajibkan atas mereka dari hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Aibil Islam. Setelah syahadat, mau syahadat, paham syahadat, menjalankan syahadat, mereka secara otomatis meninggalkan tuhan-tuhan mereka, sesembahan mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka sudah terima ini, tak, maka silakan sampaikan kewajiban berikutnya. Baik. Barakallahu fikum. Ai idza ajabu ka ilahi fa akhbirhum bima yajibu min huquqihi allati la budda lahum min fi'liha. Sampaikan apa yang merupakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang harus mereka tunaikan, yang wajib mereka lakukan. Seperti as-shalawat, salat lima waktu, zakat. Kama fi hadis Abi Hurairah, fa idza fa'alu dzalika faqad mana'u dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Kalau mereka sudah syahadat, sudah mengeluarkan zakat, sudah salat, maka apa? Sudah terhalangi hartanya untuk diambil, terhalangi darahnya untuk ditumpahkan kecuali dengan haknya. Walamma qala Umar li Abi Bakar fi qitalihi mani az-zaka kayfa tuqatilu an-nas wa qad qala Rasulullah umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza fa'aluha 'asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqiha. Dan ketika Umar berkata kepada Abu Bakar, ketika Abu Bakar berazam, berkeinginan kuat, bertekad kuat untuk memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, kata Umar, wahai Abu Bakar, bagaimana engkau mau memerangi mereka-mereka ini? Mereka telah syahadat. Sementara Rasulullah mengatakan, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka sudah syahadat. Fa'inqalu ha'asamu minyidi mahumu wa mu'alhum illa bihaqtiha. Kalau mereka sudah mengucapkannya, maka mereka terjaga darahnya dan terjaga harta mereka kecuali dengan haknya, hak Islam. Kala Abu Bakar, fa'inna zakat haqqul ma'al. Kata Abu Bakar, sesungguhnya haknya harta, fa'inna zakat, karena sesungguhnya zakat itu adalah haknya harta yang harus dikeluarkan. Baik. Wallahi law mana'uni 'anaqan kanu yu'addunaha ila Rasulillah laqataltuhum 'ala maniha. Wallahi demi Allah, seandainya mereka tidak mau menyerahkan dulunya anak-anak kambing mereka yang mereka serahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya aku akan merangi mereka karena mereka tidak mau menyerahkannya. Barakallahu fikum. Kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, maka aku pun akhirnya meyakini apa yang menjadi keputusan Abu Bakar adalah satu kebenaran dan diperangi memang. Barakallahu fiik. Wa fihi ba'd al-imami ad-da'wata ila Allah ta'ala, ad-du'ata ila Allah ta'ala. Di sini juga dalam baris ini perlunya ada pengutusan-pengutusan dai setelah digembleng, setelah dididik, setelah diajar, setelah dilatih. Maka silakan dikirim. Kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ur rasyidun. Ya Pakalun, sebagaimana ini yang dilakukan oleh para khulafa ar-rasyidun. Setelah mereka belajar, mereka terdidik, mereka paham, mereka mengerti, baru dikirim berdakwah. Baik. Bukan baru tobat, setelah itu sudah keluar kemana-mana, entah ngajari orang apa. Barakallahu fiik. Ngajari untuk keluar juga. Baik. Cerita agama ya, sesuai dengan apa? Pengalaman dia, sesuai dengan apa yang dia tahu. Entah benar atau tidak apa yang dia tahu itu, wallah. Yang jelas dia keluar dengan penuh semangat tanpa ilmu. Padahal apa? Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Mengajak orang harus dengan ilmu. Ala basira, kata Allah subhanahu wa ta'ala, adu'u ilallahi ala basiratin. Aku mengajak orang ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala di atas ilmu. Baik. Ini boleh dalilnya ini tidak boleh dalilnya ini. Itu namanya ilmu. Allahul musta'an. Jadi ketika seorang imam mengutus utusan untuk berdakwah ya, barakallahu fikum. Sudah kita lewati kemarin, barakallahu fikum, innaka ta'ti qauman ahla kitab. Untuk apa ini? Untuk berbekal diri, bersiap-siap. Engkau akan mendatangi nanti satu kaum, mereka ahlul kitab, mereka memiliki hujah, mereka memiliki kemampuan. Jadi harus ada berbekal sebelumnya untuk membantah apa yang menjadi syubhat mereka. Jadi untuk memberikan pencerahan apa yang terkaburkan atas mereka. Wallahul musta'an. Baik. Kama kana Nabi SAW wa khulafa'ur rasyiduna yaf'alun. Sebagaimana dilakukan Rasulullah dan para khulafa. Kama fil musnad an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu qala fi khutbatihi, ala inni wallahi ma ursilu ummali ilaikum liyadribu absharakum wa la liya'khudhu amwalakum walakin ursiluhum ilaikum liyu'allimukum dinakum wa sunnatakum. Dalam khutbahnya Umar radhiyallahu taala mengatakan, ala inni wallahi, sesungguhnya aku demi Allah, aku tidak mengutus pekerja-pekerjaku ini, utusan-utusanku ini kepada kalian untuk memukul kulit-kulit kalian, absyar, memukul badan-badan kalian dan mengambil harta-harta kalian, walakin ursiluhum liyu'allimakum, akan tetapi aku utus mereka untuk mengajari kalian ilmu, Yu'allimukum dinakum wa sunnatakum, untuk mengajari kalian agama kalian dan sunnah-sunnah Nabi kalian. Itu tujuan diutusnya utusan-utusan. Barakallahu fikum. Jadi orang yang berilmu. Taib. Ngajak sholat, ya ajari orang sholat yang benar. Taib. Mari sholat, pokoknya terserah. Sholat bagaimana terserah, yang penting ini sholat. Ya enggak. Anda ngajak orang sholat, ya diajari sholat yang benar begitu, begini. Karena Rasulullah SAW telah menentukan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kapan Anda tidak sholat dengan contoh Rasulullah SAW, sholat Anda tidak sah. Kata Rasulullah SAW, salli fa inna kalam tu salli. Sholatlah kalian karena engkau, sholatlah engkau karena sesungguhnya engkau belumlah melakukan sholat. Padahal sudah 3 kali dia melakukannya. Kenapa? Karena rukunnya dia tidak lakukan. Begitu cepat dia ruku, sujud dan seterusnya. Barakallahu fiik. Apa yang harus dibaca ketika dia berdiri, apa yang harus dibaca ketika ruku, apa yang harus dibaca ketika itu. Subhanallah. Apa saja pembatal-pembatal sholat dan seterusnya, diajari wudu yang benar. Baik. Allahul musta'an. Apa saja yang harus diucapkan ketika imam salah? Baik. Imamnya salah. Allahu akbar. Allahu akbar. Bukan Allahu akbar. Subhanallah. Terlalu banyak yang perlu diajarkan ke umat ini. Kita hanya sendiri harus belajar dulu, setelah itu kita mengajarkan ke orang lain. Bukan perasaan tapi ilmu. Barakallahu fikum. Kata Umar, aku utus orang-orangku ini untuk mengajar kalian agama kalian dan sunnah Nabi kalian. Qauluhu qawallahi la yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul lakum min umrin na'am. Demi Allah, seorang diberi hidayah oleh Allah SWT melalui engkau, itu lebih bagus bagi engkau ketimbang seekor unta merah. Annal masdari an al-masdariyah wallamu qablaha maftuhah. Lam sebelumnya maftuh. Fathah li anha taib lamul qasam. Taib la ayyah dia. Wa an wal fi'lu ba'daha fi ta'wili masdar rufi'a 'alal ibtida'. Jadi mutadi wal khabaru khair. Barakallahu bikum. Khabarnya khair. Khair wa hum bidamil muhmalah wa sukunil mim jamu ahmar umur. Baik. Wa na'am bi fathin nun wal 'ainil muhmalah ay khairul laka min al ibilil umur. Yani engkau memberi hidayah seseorang, baik, atau Allah memberikan hidayah melalui engkau. Baik, itu lebih baik untuk engkau ketimbang engkau memiliki seekor unta merah. Wahia anfasu amwalil Arab. Unta merah itu adalah unta termahal yang dimiliki oleh orang Arab pada saat itu. Qala Nawawi, wa tashbihu umuril akhirah bi umuril dunya innama huwa litaqarrub ilal afham. Allah SWT, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan perkara dunia dan menyamakan urusan akhirat ini cuma sekedar untuk mendekatkan pemahaman, supaya orang bisa lebih paham. Wa illa fadarratun minal akhirati khairun minal ardi bi asriha wa amsalihha ma'ha. Darrah, satu biji pasir apa yang semisal dengannya, ungkapan tentang sesuatu yang sangat kecil yang ada di hari akhir di dalam surga, itu lebih baik daripada seluruh bumi ini. Barakallahu fikum. Bahkan berlipat-lipat kalinya. Ya, apa yang ada di dalam surga tidak akan bisa dibandingkan dengan apa yang ada di dunia ini. Barakallahu fikum. Nah, cuma sekedar memberikan barakallahu fikum pendekatan pemahaman. Wa fihi fadilatu man ihtada ala yadayhi rajulun wahid wa jawazul halifi ala al-hayy ala al-khabari wal futya walau lam yustahlab. Di sini keutamaan ketika kita mengajak orang. Baik. Ada orang masyaallah disuruh khutbah enggak bisa khutbah. Baik. Tidak bisa, anak tutup pori ustaz, anak tidak bisa khutbah. Tapi dia mampu kalau cerita dengan orang, udah kencang dia. Tapi keluar dari ini. Dia bisa mempengaruhi orang. Mari kita belajar, mari kita apa. Hidayah ini begitu mahal, betapa banyak orang-orang tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. kita kalau kita diberi hidayah, kita, dia menyemangati orang sehingga orang tertarik. Barakallahu fiikum. Melalui dia orang menjadi sadar, melalui dia orang menjadi mau belajar. Lain. Satu orang, dua orang diajak, tiga, empat orang diajak. Perlahan. Nah, ini mesti ada komitmen kita, barakallahu fiikum. Bukan cuma kita saja yang mendapatkan hidayah, mendapatkan ilmu, tapi kita juga berharap saudara-saudara kita juga mau, barakallahu fiikum. Jangan kita mencukupkan hanya untuk diri kita, tapi untuk saudara-saudara kita yang lain. Baru kita ingatkan, kita nasihati untuk belajar, untuk taklim, barakallahu fiikum, sama-sama belajar. Wallahu musta'an. Ilahuna sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.